untuk bercermin. Fungsi cermin adalah untuk bercermin. Ketika kita bercermin, maka cermin itu akan menampakkan diri kita apa adanya. Kalau ganteng, ya cermin itu akan mengatakan ganteng. Kalau kurang ganteng, cermin itu yang mengatakan kurang ganteng. Gak ada cermin yang kemudian jenengan ganteng, tahu-tahu di cermin gak ganteng, atau sebaliknya, jenengan gak ganteng, cerminnya membuat jenengan ganteng. Kalau Photoshop mungkin, ya. Tapi kalau cermin gak, cermin apa adanya. Ya, ya kira-kira begitulah fungsinya seorang mukmin buat saudaranya. Dia akan mengatakan saudaranya apa adanya. Kalau memang saudaranya melakukan keburukan, ya dia katakan itu buruk. Kalau saudaranya mengatakan melakukan kebaikan, ya dia akan mengatakan kamu baik. Itulah fungsi seorang mukmin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan al-mu'minu mir'atu akhihi, mukmin itu adalah cermin buat saudaranya, beliau melanjutkan sabdanya, idza ra'a fiha aiban aslahahu. Kalau dia melihat ada kekurangan di dalam diri saudaranya, maka dia berusaha memperbaiki. Dan ketika memperbaiki, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi ketika seorang mukmin melihat saudaranya punya kekurangan, dia berusaha memperbaiki, dan memperbaikinya itu pakai adab. Tidak ngasal. Dan di antara adab yang diajarkan di dalam agama kita, yang keenam adalah berusaha untuk merahasiakan nasihat. Apa? Berusaha untuk merahasiakan nasihat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat, usahakan nasihat itu disampaikan secara diam-diam. Diam-diam itu udukur meneng tok, tapi menyampaikan cukup nopo 4 mata. Bukan 4 mata ya, 4 mata. Jadi cukup antara kita dengan dia. Ini yang dimaksud dengan merahasiakan nasihat. Nah terus yang tahu siapa? Ya kita sama dia saja. Antara kita dan dia saja. Jadi ketika kita akan menyampaikan nasihat, etika yang diajarkan di dalam agama kita, sampaikan nasihat itu berdua saja. Gak usah disampaikan di hadapan umum. Itu dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Al-Arnaut ketika Nabi kita SAW bersabda, man satara musliman fid dunya, barang siapa yang menutupi kekurangan saudaranya di dunia, satarahu Allahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ini kata para ulama, al jazaa'u min jinsil amal, ganjaran itu akan disesuaikan dengan pekerjaan kita. Ketika kita menutupi aib saudara kita, maka aib kita akan ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Dan di antara bentuk menutupi aib itu, ketika saudara kita melakukan kesalahan, bukan malah di-share, bukan malah disebarkan di media sosial, di grup-grup WA, grup apa lagi? Selain WA apa? Telegram. Bukan seperti itu. Tapi begitu kita tahu saudara kita melakukan kesalahan, tutupi. Tutupi itu bukan maksudnya ditutupi terus gak dinasehati, bukan. Maksud dari ditutupi itu adalah gak usah dibongkar, gak usah dipermalukan. Datangi orangnya, nasihatkan langsung. Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini, maka Allah akan ganjar aib kita ditutupi sama Allah di dunia. Bisa jadi aib yang kita miliki sama aib orang yang kita bongkar aibnya, bisa jadi lebih banyak aib siapa? Bisa jadi lebih banyak aib kita. Cuman kita pintar untuk menutupi, untuk kamuflase. Tapi ingat, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pernah lihat tupai jatuh? Belum? Ya besoklah dicari kira-kira kapan kita. Ya. Jadi sepintar-pintarnya tupai melompat, akan jatuh juga. Sepandai-pandai seorang menutupi, maaf, bau bangkai, maka suatu saat akan tercium juga. Apalagi kalau hobi kita adalah membuka bangkainya orang lain, maka Allah akan buka kekurangan kita di dunia. Bahkan dalam hadis disebutkan, hadis lain, hatta fi jawfi baitihi, sekalipun dia melakukan sebuah aib itu di dalam rumahnya, di sebuah tempat yang terkunci rapat, Allah akan bongkar itu semua. Kalau kita punya hobi untuk membongkar kekurangan orang lain, itu baru di mana? Baru di dunia. Di akhirat bagaimana? Oh, di akhirat lebih mengerikan. Kalau orang yang suka menutupi aib saudaranya, nanti di akhirat akan ditutupi aibnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Buku catatan kita itu di situ tertulis secara rapi seluruh dosa-dosa dan amal soleh yang kita kerjakan. Semuanya ditulis semuanya. Kalau kita suka menutupi aib orang lain, saudara kita punya kesalahan, kita nasihati berdua, atau kita SMS, atau kita surati, atau kita WA Jabri. Jabri siapa? Apa? Jaringan pribadi. Apa jangkauan? Espoen anu kaela, apa jenengannya? Ya cuma yang tahu cuma kita sama dia saja. Kalau misalnya kita punya perilaku seperti ini, nasihati suka enggak usah di depan umum, langsung nemui orangnya, entah pakai SMS, entah pakai telepon, entah pakai sarana yang lainnya. Nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis akan memanggil orang-orang yang suka menyembunyikan kekurangan orang lain. Kemudian hanya berduaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan oleh Allah terhadap hambanya tersebut, bukankah ini dosa yang kamu kerjakan? Iya. Bukankah ini? Iya. Ini. Sampai mukmin tersebut mengira bahwa dia akan binasa. Saking apanya? Saking banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Satartuha laka fid dunya." Aku sudah tutupi dosa-dosa itu ketika kamu di dunia. Karena dia suka apa? Nutupi dosanya orang lain. Suka menutupi aibnya orang lain. Dia nasihati berduaan, rahasia. Maka Allah pun tutupi aib-aib dia ketika di dunia. Satartu halaka fid dunya, aku tutupi aib-aibmu ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiru halaka, adapun sekarang aku ampuni semua dosa-dosa ini. Subhanallah. Ini buat mereka yang suka apa? Menutupi. Yang suka menyampaikan nasihat secara rahasia. Lah yang suka untuk membongkar-bongkar bagaimana? Sudah di dunianya dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala aibnya. Bahkan di dalam beberapa asar disebutkan man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Barang siapa yang suka menjelek-jelekkan saudaranya dalam sebuah dosa yang pernah dia lakukan. Jadi temannya punya perbuatan dosa. Kita ini ngungkit-ngungkit dosa dia di depan umum. Kamu kan pernah gini, kamu kan pernah gini di depan umum. Mempermalukan saudaranya. Dalam asar itu disebutkan, lam yamut hatta yaf'alah. Orang ini yang suka membongkar-bongkar aib saudaranya, tidak akan pernah meninggal kecuali setelah dia melakukan perbuatan yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Teman kita punya aib, jangan lupa kita juga punya aib. Ya. Teman kita punya kesalahan, jangan lupa kita juga punya kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan saudara kita. Jadi kalau ada orang suka mempermalukan orang lain dalam perbuatan dosa yang pernah dilakukan orang lain, apalagi orang lain itu sudah tobat, maka Allah akan hukum orang tersebut sebelum wafatnya akan melakukan perbuatan yang sama. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita kalau mengikuti berita-berita di mana? Di media massa, ya. Artis menjelekkan artis yang lain ketika kebongkar melakukan apa namanya prostitusi online, ternyata yang membongkar juga apa kebongkar melakukan hal yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu baru di dunia. Di akhirat, kalau tadi orang yang beriman ditutupi sama Allah cuma berduaan. Kalau orang-orang yang suka membongkar aibnya orang lain, nanti pada hari kiamat akan dibuka seluruh dosa-dosa tadi di hadapan semua manusia yang ada saat itu. Jadi di akhirat itu siksaan buat orang tadi bukan hanya siksaan fisik, tapi juga siksaan apa? Psikis. Secara psikologi dia tersiksa, malu dia. Dan kadang-kadang siksaan psikis itu lebih sakit dibandingkan siksaan fisik. Ya. Ada sebagian orang nyong ora apa-apa dijiwiti, tapi aja dipermalukan di depan umum. Ya. Ada sebagian orang lebih tahan dicubit, dipukul dibandingkan dipermalukan di depan umum karena lebih sakit perasaannya di hati. Makanya Nabi SAW berpesan, man satara musliman fid dunya satarahu Allahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Berarti adab yang keenam apa? Merahasiakan nasihat. Apa ada untungnya? Ada. Merahasiakan nasihat untungnya dari dua sisi. Pertama, untung buat yang dinasehati. Yang kedua, untung buat yang menasehati. Ya. Berapa untung? Dua. Yang pertama, untung buat yang dinasehati. Yang kedua, untung buat yang menasehati. Kita mulai yang mana dulu? Yang menasehati dulu apa yang dinasehati dulu? Terserah. Ya sekarap kupe ya. Yang pertama, untung buat yang dinasehati. Apa untungnya? Untungnya lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Kenapa kira-kira? Kok orang dinasehati berduaan lebih mudah diterima nasihatnya dibandingkan nasihat di depan umum? Kenapa kira-kira? Apa? Bikin? Merasa. Apa? Fokus. Gengsi. Betul. Kalau orang sudah diomong di depan umum, akan muncul gengsinya. Kita punya gengsi gak? Punya gak? Gede gak? Gede. Gede banget malah. Apalagi nun sewu nih. kalau orang punya kedudukan. Contoh guru, ustadz, dosen, kiai, bos, apalagi kepala sekolah, orang-orang yang punya kedudukan, ya, manajer, mandor, ya, itu kalau misalnya dinasihati di depan umum, jangankan di depan umum, nggak depan umum aja kadang-kadang gengsinya muncul, apalagi kalau misalnya ngasih nasihat di bawah dia, guru yang ngasih nasihat, murid, apa jawabannya? Bocah wingi sore ngerti apa? Ya, padahal sudah jelas-jelas salah. Pak guru itu keliru. Pak guru 2 + 3 = 6. Ya, kamu kan nggak tahu. Ini satunya itu jatuh tadi. Subhanallah. Tinggal mengatakan matur nuwun, gitu selesai. Tapi itulah yang namanya gengsi. Ya, manusia itu punya gengsi yang tinggi. Kalau dinasehati di depan umum, biasanya sulit menerima karena lebih terdorong gengsinya dulu. Tapi kalau misalnya dinasehati secara berduaan, itu walaupun dia punya gengsi, akan tetapi dia tahu, oh, nggak ada orang lain. Ya. Apalagi kalau mahasiswa misalnya ya, dinasehati di kelas ada mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Kemudian ada mahasiswi yang sedang dia apa ya? Mana mahasiswa? Yang sedang dia PDKT. Waduh, di depan mahasiswi itu, waduh, harga diri saya hancur berantakan. Ya, sulit akan diterima sulit. Ya. Makanya keuntungan yang pertama adalah akan lebih mudah diterima nasihatnya. Kita saja nih, kita ini. Kita pribadi seneng gak kalau dinasihati di depan umum? Seneng gak? Gak seneng toh? Kalau misalnya kita gak seneng dinasihati di depan umum, maka jangan menasihati orang di hadapan umum. Jadi kalau kita ingin berbuat sama orang lain, berbuatlah sesuatu yang kita suka untuk diperbuat hal yang sama. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa yang kita sukai, lakukan itu buat orang lain. Kalau kita suka dinasehati secara rahasia, nasehatilah orang lain secara rahasia. Kalau kita gak suka dinasehati depan umum, jangan nasehati orang di depan umum. Segampangannya caranya wong Jawa, nek ora gelem dijiwit, aja jiwit. Kira-kira seperti itulah. Ya. Ini adalah keuntungan yang pertama. Makanya kalau kita perhatikan, para ulama kita dahulu suka memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi. Diceritakan ada seorang ulama namanya Sufyan ibnu Uyainah. Beliau bercerita, ada seorang ulama yang lain namanya Talhah. Suatu hari Talhah ini datang kepada ulama yang lain namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar, saya itu lagi duduk-duduk sama teman-temannya, lagi rame kayak gini lah. Tahu-tahu kemudian Talhah datang kepada Abdul Jabbar, kemudian bisik-bisik menyampaikan sesuatu, lalu Talhah pergi. Nah, Abdul Jabbar ini mungkin kan, lah bokdarani ngerasani, bokdarani Talhah, bokdarani orang-orang yang lain, oh kayak lagi ngerasani dewek. Akhirnya Abdul Jabbar itu cerita, wahai sahabatku, wahai kawan-kawanku, tahukah kalian apa yang tadi disampaikan oleh Talhah kepadaku? Enggak. Loh, bisik-bisik masa tahu? Kata Abdul Jabbar, tadi Talhah negur saya. Wahai Abdul Jabbar, kemarin saya ngelihat kamu pas lagi sholat melirik ke kanan ke kiri. Jangan diulangi. Subhanallah. Ya. Ini ulama nasihati ulama. Ustaz, masa ulama ngelirik? Ya mungkin saja. Kenapa tidak? Ya, misalnya ada kita lagi sholat gitu kan, lagi khusyuk-khusyuk, tahu-tahu ada anak-anak lewat, pelayon gitu kan. Misalnya kita sholat di belakang apa namanya? Belakang tiang ini. Tahu-tahu ada anak lari-lari di sini. Kan penasaran juga siapa jenising pelayon. Jangan-jangan anakku sing pelayon. Nah, akhirnya tapi ada ulama yang lain, oh, jeneng si fulan blirak-blirik salate. Enggak kemudian, wah, gitu kesempatan gue. Saya menemukan apa namanya? Harta karun. Ya. Ini kan saingan-saingan apa ya? Saingan saya dalam berdakwah. Ya. Ini banyak pengikutnya, kalau saya ini enggak banyak pengikutnya, makanya kesempatan saya punya ketemu ini salah satu poinnya, maka tak manfaatkan untuk menjatuhkan. Di khutbah Jumat disampaikan salah satu kekeliruan di dalam sholat adalah tengak-tengok. Contohnya adalah Pak Anu. Enggak seperti itu. Datangi, bisik-bisik. Ya. Ulama yang lain, Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in, beliau pernah bercerita. Ada seorang ulama yang lain, Yahya bin Ma'in ini ulama terkenal, pakar hadis, ahli jarh wa ta'dil. Maksudnya dia punya kompetensi untuk memberikan rekomendasi dan mengkritik. Ya, oh ini orang layak diambil hadisnya, ini tidak. Ini seorang ulama namanya Yahya ibn Ma'in. Beliau pernah mengatakan Affan ibn Muslim. Ada ulama yang lain namanya Affan ibn Muslim. Saya tahu dia telah keliru di dalam 20 hadis. Ya. Jadi menyampaikan hadis tapi keliru. Dan saya tidak pernah memberitahukan kekeliruan tersebut kepada orang lain kecuali kepada yang bersangkutan. Pernah suatu saat ada orang datang ke saya, memaksa saya untuk beritahu apa sih kekeliruannya si Affan tersebut. Enggak. Cukup saya sampaikan ini kepada yang bersangkutan saja. Dan beliau pernah melanjutkan, dan saya tidak pernah melihat seorang pun melakukan kesalahan, kecuali saya pasti akan berusaha untuk menutupinya. Dan saya akan datangi dia, saya jelaskan kesalahannya. Kalau dia menerima, alhamdulillah, enggak menerima sudah. Yang penting saya sudah menyampaikan. Ya. Dan di antara akhlaknya ulama salaf, ya. Kana ar-rajulu idza kariha min akhihi khuluqan 'atabahu fi ma bainahu wa bainah aw katabahu fi shahifah. Para ulama kita itu ketika melihat ada kesalahan di dalam diri saudaranya, maka dia akan datangi langsung atau dia nulis surat. Ya. Atau dia nulis surat kepada orang tersebut. Dan masih ada yang lainnya. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini nasihat yang disampaikan secara rahasia. Dan inilah hukum asalnya. Ini berlaku kepada manusia biasa, orang biasa. Terlebih lagi kepada orang yang punya kedudukan. Ya, kalau ini berlaku kepada orang biasa, orang yang gak punya kedudukan, ya kayak kita-kita ini orang biasa, saja berlaku, apalagi kepada orang yang punya kedudukan. Dan dalam hal ini Nabi SAW secara spesifik menyebutkan kepada pemerintah, kepada penguasa. Yeah. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibn Abi Asim, dan Imam Al-Haythami mengatakan bahwa para perawi hadis ini terpercaya dan sanadnya bersambung. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita SAW mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan sampaikan di hadapan umum. Secara khusus Nabi SAW. Karena Nabi SAW tahu persis bahwa orang-orang yang punya kedudukan, apalagi penguasa, gengsinya lebih apa? Lebih tinggi. Fala yubdihi alaniyah, jangan sampaikan di depan umum, di podium, ya, di mimbar, di majelis taklim seperti ini, Ketika demo pakai apa? Mic, kemudian apa namanya itu? Yang kotak itu salon, ya. Salon gede, ben krungu. Jangan sampaikan di depan umum. Terus bagaimana? Walakin ya'khudhu biyadihi. Akan tetapi hendaklah dipegang tangannya, digamit tangannya. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau diterima ya memang alhamdulillah. Fa illam wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Kalau seandainya belum diterima, yang penting dia sudah menyampaikan kewajibannya. Sudah, sampaikan. Ya. Makanya dahulu para sahabat kita pun, para sahabat Nabi SAW pun melakukan hal yang sama. Usamah ibnu Zaid pernah didatangi sebagian orang. Kenapa kamu enggak nasihati Utsman bin Affan? Saya sudah nasihati, tapi nasihat apa? Secara pribadi. Ya. Dan biasanya kalau disampaikan depan umum sulit diterima, malah semakin jengkel. Apalagi dia merasa punya power, merasa punya power, akhirnya wow ini dipenjarakan dan seterusnya. Ustaz, masa mungkin Ustaz ketemu sama pejabat? Ya mungkin saja. Kalau enggak mungkin ya ngirim surat. Ora diwaca, ya ora apa-apa, Mbok. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya goleki nomor HP ini, masa ora bisa goleki nomor HP ini penguasa? Ya, bisa. Atau kalau misalnya kita enggak tahu nomornya, kita deketi orang yang dekat sama dia. Ya, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, biasanya punya kedekatan. Ya, saya titip Ustaz nasihat. Oh ya, nanti ketika ketemu, ketika bertamu biasanya ya mereka sedang konsultasi apa, ini kesempatan untuk menyampaikan. Dan kalau sudah menyampaikan rahasia, gak usah cerita-cerita lagi. Ya. Kan ada sebagian orang, sudah sampaikan nasihat. Setelah itu besoknya ngisi pengajian. Ya dengar jamaah, kemarin saya baru nasihati si Anu. Dosa pada baik, kata gue. Tujuannya rahasia itu supaya yang tahu nggak, supaya yang tahu bukan orang banyak, cukup dia saja yang tahu. Ya. Ini kisah ya, saya baca, saya lupa di buku apa. Buya Hamka. Ternyata dia itu punya surat-surat yang menarik. Di antara surat yang pernah beliau tulis adalah surat buat Pak Harto. Saya pernah baca suratnya, subhanallah, saya bacanya di perpustakaan mana, saya lupa. Bukunya ada. Kalau enggak salah itu buku yang ditulis oleh putranya Buya Hamka. Saya baca, subhanallah. Isinya nasihat. Nasihat tentang saat itu sedang marak-maraknya aliran kebatinan. Ya, apa? Gatholoco. Lupa saya, ada apa? Pokoknya isinya kitab Dharma Gandul gitu ya, yang apa namanya, yang menjelek-jelekkan beberapa syariat Islam. Ya kalau gak salah saya itu alirannya mau diresmikan atau bagaimana. Terus nyurati bahasanya, Masya Allah, lembut gitu ya, bagus. Ini prinsip agama kita, mayoritas negeri, penduduk negeri kita adalah Muslim, harus dijaga perasaan mereka, ini aturan Allah. Sebutkan nasihat. Ya. Dan itu enggak dibeberkan, enggak ditulis di koran, enggak, surat biasa, tulis kirim ke Pak Harto. Entah dibaca atau tidak, yang penting sudah disampaikan. Dan ketika penguasa tahu, ya, ketika penguasa tahu bahwa orang ini jujur dalam menyampaikan nasihat, walaupun saat itu belum diterima, akan tetapi akan masuk ke dalam hatinya entah kapan. Saya dengar cerita kalau nggak salah Pak Karno ya, presiden kita ya, itu ketika wafatnya pesan supaya yang nyolati, yang mimpin ngimami sholat itu siapa gitu, seorang tokoh Islam, saya lupa gitu lah. Siapa? Hamka. Kalau nggak salah iya Hamka. Padahal kalau nggak salah pernah terjadi apa ya? Suasana yang gak enak lah intinya lah, antara Pak Karno dengan Hamka. Surat tadi saya lupa, kalau gak Pak Harto, Pak Karno, saya lupa lah. Oh gitu, iya. Yeah. Jadi intinya kalau orang sudah dinasehati dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi, walaupun gak diterima, akan masuk ke hatinya dan akan terus terkesan. Bayangkan, ya, yang dulu mungkin pernah terjadi apa ya, intrik-intrik politik yang enggak enak, tapi karena semuanya itu didasarkan di atas ketulusan, maka akan masuk ke dalam hati. Ya. Berbeda ketika nasihat sudah hadapan umum, yang ada adalah perasaan apa? Dendam. Ya. Wah, ini anu punya kepentingan politik aja. Dia mau nyalon makanya. Itu kan kayak gitu kan. Kadang-kadang nasihat walaupun disampaikan tulus dari hati, tapi ketika disampaikan di depan umum, yang dinasihati itu akan memahami hal yang berbeda dengan maksud yang ada dalam hati kita. Ya, ini adalah keuntungan yang pertama buat siapa? Buat yang memberikan, buat yang dinasihati. Nah, untuk yang memberikan nasihat, apa keuntungannya? Apa kira-kira keuntungannya? Keuntungannya akan lebih ikhlas. Keuntungannya akan lebih ikhlas. Dan akan lebih bersih dari tendensi kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Berbeda kalau misalnya nasihat di depan umum kayak tadi. Depan umum kadang-kadang kemasukan niatnya jelek. Seakan-akan ikhlas lillahi ta'ala, padahal sebenarnya karena ada persaingan politik. Mungkin saja. Ya. Tapi kalau misalnya cuma berdua saja, dan dia rahasiakan nasihat tersebut, apa kepentingan yang akan dia dapatkan kecuali karena mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adab yang pertama di dalam nasihat, apa tadi yang sudah saya sampaikan? Ikhlas. Ya. Dan kalau orang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat, akan lebih mudah diterima dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keuntungan. Nah, kalau sudah dinasehati dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu, maka usahakan nasihatnya diterima. Jadi kalau ada orang sudah datang-datang capek-capek ke kita, ya meluangkan waktu, nyari waktu kosong, ya sudah japri, sudah nulis surat, usahakan nasihatnya diterima. Jangan sampai kita kalah dengan gengsi kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 206, wa idza qila lahuttaqillaha akhadathu al-izzatu bil ithm. Orang-orang yang tidak baik ketika diingatkan sama orang lain, takutlah kamu sama Allah, gengsinya muncul. Ya. Dia enggak mau menerima nasihat tersebut. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fahasbuhu jahannam. Cukup jahannam buat dia. Jadi jangan sampai kita menolak nasihat karena apa? Gengsi. Kata Ibnu Mas'ud, ya, kafa bil mar'i itsman an yaqula lahu akhuhu ittaqillaha fa yaqulu 'alaika bi nafsika mithluka yusini. Cukup seorang terjerumus kepada perbuatan dosa ketika sudah diingatkan sama orang lain, tahu-tahu dia mengatakan, ente urusi diri ente sendiri. Ente urus urusan ente sendiri. Masa orang kayak kamu nasihati saya? Monggo, siapa yang azan dulu? Belum? Masih berapa menit? 3. Baik. Jadi kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau misalnya kita dinasihati sama orang lain, kemudian kita katakan, sudahlah ente urusi diri sendiri saja. Ada enggak orang dinasihati seperti itu? Ada. Malah ada sebagian mengatakan, kamu sih kepo banget. Kepo. Apa tuh kepo? Kepo itu apa? Pengen tahu, seusil lah. Nggak usah ngurusi urusan orang lain lah. Ini dosa, kata Ibnu Mas'ud. Apalagi sampai mengatakan, kamu kok nasihati saya? Kamu kan semester 8. Kamu kan semester 1, aku kan semester 8. Masa semester 1 nasihati semester 8? Ini sudah dosa, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Makanya diceritakan seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid. Pernah dia ada orang Yahudi, rakyatnya punya suatu urusan, ya, punya kebutuhan ya di pemerintahan. Bolak-balik pengen nemui enggak bisa, karena mungkin karena saking sibuknya Harun. sampai setahun. Ya, jadi punya urusan sampai setahun enggak kelar-kelar. Akhirnya Yahudi ini nekat. Ketika Harun mau keluar dari istana, ditunggu di depan pintu. Begitu keluar Harun, langsung Yahudi mengatakan, ittaqillah. Ente takut sama Allah ente. Takwa ente sama Allah. Diomongi kayak gitu sama Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Harun? Dia lagi naik kuda saat itu. Langsung dia turun dari kudanya, sujud dia. Menghadap kiblat sujud. Terus kemudian bangkit, kemudian dia kata, kamu punya urusan apa? Ya udah, coba panggil, urusi, selesaikan. Selesai. Ini padahal, kalau sekarang presiden. Kalau sekarang apa? Presiden. Terus ketika pulang ke istana, ditanya sama bawahannya, Harun, wahai khalifah, tadi kamu sujud karena orang Yahudi tadi? Jadi orang karena dimarahi orang Yahudi terus kamu sujud? Enggak, bukan itu. Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bawakan, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 206. Saya takut gengsi saya muncul. Ya. Saya takut gengsi saya muncul, maka saya diancam dengan neraka jahanam. Mendingan saya turunkan gengsi saya cepat-cepat sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya selesaikan masalahnya tadi. Orang tadi kan nasihati saya baik. Ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Nasihatnya baik enggak? Baik, walaupun yang menyampaikan orang Yahudi yang dia mungkin juga enggak takut sama Allah. Jadi ada sebagian orang kan, kamu sholat dong. Kamu enggak sholat, ngongkon-ngongkon sholat. Nasihatnya benar enggak? Benar. Diterima aja, ya. Kalau nasihatnya baik, siapapun yang menyampaikan diterima saja. Jangan kalah dengan gengsi kita. Jangan kalah dengan gengsi kita. Habis ini insya Allah kita akan bahas ya tentang boleh gak sih nyampaikan nasihat secara terang-terangan. Kalau tadi kan kita adabnya apa? Merahasiakan. Ada gak momen kondisi dimana kita perlu dan boleh untuk menyampaikan secara terang-terangan? Setelah azan insya Allah akan kita sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tadi sudah kita sampaikan bahwa adab yang keenam adalah merahasiakan nasihat. Alias nasihat itu disampaikan berduaan bukan di depan umum. Pertanyaannya, boleh enggak suatu saat kita menyampaikan nasihat di depan umum? Kalau boleh, kapan itu dilakukan? Kalau tidak boleh, apakah ada hadis atau dalil yang meluruskan pemahaman tersebut? Sebelum saya jawab ini, saya akan bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang sahabat namanya Sulaik. Siapa namanya? Sulaik. Lengkapnya Sulaik Al-Ghatafani. Saat itu hari Jumat. Nabi kita SAW sedang duduk di mimbar. Duduk kok di mimbar? Di mana duduk di mimbar? Duduk di mimbar. Mana? Masa duduk di sini? Karena mimbar pada saat itu tidak seperti ini. Mimbar saat itu seperti tangga. Satu, dua, tiga. Persis kayak tangga. Ya, makanya kalau yang pernah haji atau umroh memperhatikan mimbar yang di Masjid Nabawi atau yang di Masjidil Haram itu bentuknya kayak tangga. Nabi pas lagi duduk di situ mau khutbah. Masuk Sulaik Al-Ghatafani. Begitu masuk masjid langsung duduk. Langsung duduk. Maka kemudian Rasulullah SAW di tengah-tengah ini lagi duduk di atas mimbar, banyak orang mestinya kan. Rasulullah SAW langsung bertanya kepada Sulaik, wahai Sulaik, kamu sudah sholat dua rakaat atau belum? Kamu masuk masjid sudah sholat dua rakaat atau belum? Maka Sulaik mengatakan belum. Maka Nabi SAW mengatakan, kum fasalli rakaatain. Wahai Sulaik, berdirilah kamu dan lakukan sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaannya, Nabi menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi apa di depan umum? Depan umum. Berarti boleh enggak ngasih nasihat depan umum? Boleh enggak? Berarti tadi adab yang keenam keliru ya. Berarti sepengajian ini bubar udah. Ini ada sikonnya, ini ada sikonnya. Kalau kita perhatikan, kesalahan yang dilakukan oleh Sulaik di depan umum apa sembunyi-sembunyi? Kesalahannya di depan umum. Sulaik melakukan kesalahan di depan umum, satu. Yang kedua, kalau memberi nasihatnya nanti, maka akan kelewat momen sholat tahiyatul masjid. Yang namanya tahiyatul masjid kan masuk sholat. Kalau misalnya nasihatnya disampaikan nanti setelah Jumatan, terus bubar tahiyatul masjid deh. Ya. Momennya mendesak. Ini yang kedua. Syarat yang pertama, kesalahannya tadi di depan umum. Yang kedua, momennya mendesak. Yang ketiga, ya, tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Mafsadat siapa? Efek negatif. Tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar ketika diingkari terang-terangan. Efek yang besar contohnya apa? Contohnya ada orang duduk kayak gitu, begitu diingatkan ngamuk. Ya, ngamuk terus montong-montong. Itu kan efeknya besar. Ya. Kalau kayak tadi Sulaik enggak mungkin. Kenapa? Karena yang negur siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah-marah sama Rasul. Ya. Jadi kira-kira tiga syarat ini. Tiga syarat ini. Yang pertama apa tadi? Kesalahannya dilakukan terang-terangan. Yang kedua? Apa tadi? Situasinya mendesak. Situasinya mendesak. Yang ketiga, tidak menimbulkan efek buruk yang lebih besar. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka satu tidak apa-apa. Disampaikan secara terang-terangan. Kira-kira yang dominan kesalahan itu ditegur sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Yang dominan sembunyi-sembunyi. Karena rata-rata orang melakukan kesalahan itu disembunyikan. Contoh misalnya, enggak sengaja buka-buka HP teman. Ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang jelek. Maksudnya yang negatif lah. Ya gambar ini, gambar itu, video ini, video itu. Enggak sengaja. Dan dia pasti sembunyikan. Ya. Dia sembunyikan. Kalau dia enggak sembunyikan, dia akan paparkan sama teman-temannya. Enggak, dia kelihatannya bagus, alim, soleh, suka ke masjid. Ya. Akan tapi ternyata HP-nya isinya gitu-gituan. Apakah maslahat kalau kita bongkar dia di depan umum? Di depan teman-teman mahasiswa, oke. Okay. Ya anu sok alim tok ya jan. Aku ingin buka HP-nya isinya jan. Kira-kira anak ini yang tadi digituin, besoknya ke masjid enggak? Loh, malah enggak ke masjid. Ya, masjid yang lain. Malah gak ke masjid, akhirnya malah dia akan apa ya, kalau istilah orang ngajinya akan futur, akan malah ngedon imannya. Kalau kondisi seperti dia kan sembunyi-sembunyi, maka jangan disampaikan di depan umum. Sampaikan berdua, pelan-pelan, kasih nasihat, mungkin dengan sindiran pertama kali, mungkin dengan nasihat tentang ghadul basar, menundukkan pandangan mata, tentang dosa-dosa yang dilakukan, rahasia efeknya kayak apa. Sampaikan seperti itu. Ya, kalau sudah deket banget, tidak apa-apa sampaikan langsung terang-terangan. Afan, saya nggak sengaja buka HP antum, ternyata di dalamnya ada gini-gini. Ya takutlah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini nikmat dari Allah. Berdoa saja. Bilang sama dia, saya nggak akan ceritakan ini sama siapa-siapa. Akan tapi saya berharap kamu bisa bisa meninggalkan pekerjaan ini, perbuatan ini. Dan nanti kalau kamu ngelihat saya ada kesalahan, sampaikan saja. Jadi sama-sama saling menasihati. Dan biasanya kalau seperti ini akan